الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam pembahasan tawakal, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari sebab yang paling besar yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala di dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, fatawakkul min a'zami al-asbab allati yahsulu biha al-matlub wa yandafiu biha al-makruh. Tawakkal itu adalah termasuk sebab yang paling besar yang dengannya diperoleh seseorang apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan, dan dengannya, dengan tawakal itu akan terjauhkan seseorang dari perkara yang dia tidak senangi, tertolak, ditolak baginya perkara yang dia tidak senangi menimpanya dengan sebab tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan terakhir dari bab ini. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala wa an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Abbas Abu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qal, beliau berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fi an-nar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik wakil, sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung. Cukup Allah yang mencukupimu. Dialah Allah sebaik-baik penolong. Ucapan ini diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke dalam api yang bergejolak, dibakar. Waqalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan juga kalimat ini diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, hina qalu lahu, ketika mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang Quraisy, inna an-nasa qad jama'u lakum فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Sesungguhnya manusia, sungguh mereka telah berkumpul untuk memerangi kalian, maka takutlah kepada mereka. فزادهم إيمانا, maka justru bukan rasa takut yang ada pada diri Nabi dan para sahabat justru bertambah keimanannya, karena bertambah keimanannya. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan mereka mengucapkan, kaum mukminin mengucapkan, hasbunallah, cukuplah subhanahu wa ta'ala yang mencukupi kami, wa ni'mal wakil, dan sungguhnya dialah Allah sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung. Rawahul Bukhari wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Nasa'i fil Kubra. Hadis yang sahih. Disebutkan oleh Al-Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syekh Sarah dari athar ini, qawluhu hasbunallah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, hasbunallah wa ni'mal wakil, ay kafina fala natawakkal illa alayh. Qala ta'ala, alaysa Allahu bikafin 'abdahu, ay kafina, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mencukupi kami, mencukupi segala kebutuhan kami, memberikan apa-apa yang memberikan kemanfaatan kepada kami dialah Allah, dan menolak apa-apa yang memudaratkan kami dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan An-Nabi SAW dan juga Nabi Ibrahim AS begitu besarnya tawakal mereka kepada Allah, tidak berpaling kepada makhluk, dan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, fala natawakkal illa alaih, kami tidak bertawakal kecuali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala bikafin, yang telah mencukupi hamba-hambanya. Kalau orang memahami dan meyakini ayat ini, maka niscaya dia akan menyandarkan seluruh kebutuhannya, keperluannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bergantung kepada makhluk, karena dia meyakini segala sesuatu itu dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki akan terjadi, sekalipun manusia berusaha untuk menghalangi rezekimu, menghalangi kebaikan pada dirimu. Semua manusia berkumpul untuk menahan, namun tidak ada yang bisa menahan kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak memberikan kebaikan padamu. Begitu pula kalau seluruh makhluk ini berusaha untuk membahayakan dirimu, memudaratkan dirimu dengan berbagai upaya makar-makarnya, tipu dayanya, strategi yang dia buat, usaha-usaha, namun kalau Allah tidak menghendaki, Allah menghendaki dirimu selamat dari makarnya mereka, kamu akan selamat. Wa ni'mal wakil, ni'ma al-mawkul ilaih, sebaik-baik al-mawkul ilaih, yang diwakilkan kepadanya, terus serahkan urusan kepadanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan agama Allah. Istiqamalah kamu di jalan Allah. Huwa maulakum, dialah Allah maula kalian. Fa ni'mal maula, dialah Allah sebaik-baik maula, penolong. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baik pelindung. Ni'mal maula, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Berkata Ibnu Qayyim rahimallahu Ta'ala, Huwa hasbu man tawakkala alaih. Kata Ibnu Qayyim, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupi, memberikan kecukupan bagi orang yang bertawakal kepadanya. Wa kafi man laja ilaih, dan memberikan kecukupan bagi orang-orang yang kembali kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa alladhi yu'minu khawf al-khaif, di Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keamanan dari rasa takut bagi orang-orang yang takut. Kalau orang bertawakal kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rasa aman ke dalam hatinya dari apa-apa yang dia takuti, sehingga merasa aman, tidak takut kepada makhluk. Wa yujiru al-mustajir, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan perlindungan bagi orang-orang yang meminta perlindungan kepadanya. Faman tawallahu, siapa yang menjadikan Allah sebagai walinya, wa intasara bihi wa tawakkala alaih, dan intasara bihi, menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tawakkal alaihi, dan bertawakal kepadanya. Wa anqata bi kulliyatihi ilaihi, dan memutus segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia serahkan kepada Allah seluruhnya. Tawallahu, maka Allah menjadikan dia sebagai walinya. Wa hafizahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjagaan kepadanya. Wa harasahu, menjaganya. Wa sanahu, sama bimana sana, menjaga, melindungi. Wa man khafahu wattaqahu, dan barang siapa dia yang dia takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Aminahu mimma yakhafu wa yahdharu, maka dia akan merasa aman dari apa yang dia takuti. Wa yajlib ilaihi ma yahtaju ilaihi min al-manafi', dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya apa yang dia butuhkan dari perkara yang memberikan kemanfaatan kepadanya. Ini kalau ini orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan rasa aman ke dalam hatinya, aman dari segala sisi, rasa aman di dunia. Allah berikan keamanan, dan ini merupakan nikmat yang besar bagi seorang hamba. Allah berikan ke dalam hatinya nikmat al-aman, rasa aman, dikala manusia sedang ketakutan maka dia merasa aman. Faqauluhu qala Ibrahim hina ulqiya fin nar, qala ta'ala qalu harriquh wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaida faja'alnahum al-akhsarin. Ucapan qala Ibrahim, ucapan yang diucapkan oleh Ibrahim, hasbunallahu wa ni'mal wakil, tatkala beliau dilempar ke dalam api Raja Namrud, mereka mengatakan hariku bakarlah Ibrahim, wansuru aliyatakum, dan belalah, tolonglah sesembahan-sesembahan kalian jika memang kalian orang yang bertindak. Kulna ya naru, maka kami katakan wahai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin. Wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim, jangan membakar Ibrahim. Maka Ibrahim pun tidak terbakar oleh api yang sangat panas bergejolak, menjadi dingin api, nah kedinginan di atas api yang menyala. Ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Dengan sebab tawakalnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan tadi dalam Al-Qayyim, min asbab allati yahsulu biha al-matlub wa yandafi biha al-makruh wa aradu bihi kaida, mereka menghendaki terhadap diri Ibrahim makar, tipu daya. Faja'alnahumul akhsarin, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang menghendaki kebinasaan pada Ibrahim, kaumnya sendiri, termasuk orang-orang yang merugi. Wa qaluhu wa qala Muhammad hina qala lahu qalu lahu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini ketika Quraisy yang mereka mengaku menang dalam perang Uhud, maka dia pun mengumpulkan lagi kaumnya, Quraisy. Para pembesar mengumpulkan kaumnya untuk memerangi kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan pembesar mereka Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya, mengumpulkan kekuatan yang besar, lalu keluar ingin memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertemu dengan kaum yang hendak ke Madinah. Dia katakan kepadanya, sampaikan kepada Muhammad, kami akan mempersiapkan pasukan yang besar untuk memerangi kalian. Maka takutlah kepada mereka, kepada kami. Maka Rasulullah SAW mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, menunjukkan kuatnya tawakal Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai pembahasan tentang tawakal, Kita lanjutkan kepada bab berikutnya, bab yang ke-33. Bab ma jaa fi qaulillahi ta'ala afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Bab apa yang datang dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afa aminu makrallah, apakah mereka itu merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Dan tidak ada yang merasa aman dari makarnya Allah kecuali orang-orang yang merugi. Bab ini menerangkan tentang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak dari kalangan kaum muslimin merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak adanya rasa takut di dalam hatinya ketika berbuat kemaksiatan. Merasa tenang hatinya, merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak takut kalau tiba-tiba Allah memberikan azab secara mendadak kepadanya dalam keadaan dia berbuat maksiat. Terkadang karena rojaknya, harapannya yang terlalu besar, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun akan mengampuni dosa-dosa kita? Bukankah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Luas? Kita harapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ada dalam hatinya. Dia tidak ada sama sekali rasa takut dari makarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, uqubah, hukuman dari Allah kepadanya. Apa yang dimaksud dengan makar makar Allah Subhanahu wa ta'ala di sini? Disebutkan ala Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala ketika ditanya apa makna al-amnu mimakrillah, apa makna dari merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau Syekh Ibn Baz, al-amnu mimakrillah, merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kaunul insan yatma'innu qalbuhu, keadaan manusia atau seseorang merasa tenang, merasa tenang hatinya, wala yakhafu uqubatallah, dan dia tidak takut terhadap hukuman dari Allah. Bal huwa mukhalladun ila al-ma'asi was-sayyi'at, bahkan dia terus-menerus di dalam kemaksiatan dan kesalahan-kesalahan. Tidak ada rasa takut hukuman dari Allah sehingga ya terus maksiat, minum, berzina, apalagi kemaksiatan banyak, baik kemaksiatan yang besar ataupun di bawahnya itu. Amin amin uqubatillah, dia merasa aman dari hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yubali, dia tidak peduli, wa la yakhafu uqubatallah, dan tidak takut dari iqabnya hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. imma li jahlihi, bisa jadi karena kejahilan, karena kebodohan dia, dia jahil, tidak mengerti perkara ini. Wa imma li ghururihi bi annahu muwahhid, imma karena tertipu, bi annahu muwahhid, bahwasanya dia ini seorang yang muwahhid, saya ini orang yang muwahhid, saya ini salafi ahlussunnah, tidak berbuat kesyirikan, bahkan memerangi kesyirikan, memang saya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, saya mengamalkan sunnah, sehingga merasa dirinya aman berdalam maksiat. Maksiat enggak apa-apa. Ada perayaan-perayaan bid'ah ikut, ada perayaan-perayaan kemaksiatan ikut, ada tontonan maksiat ikut, dia merasa aman. Saya ini ahlussunnah muwahhid. Tidaklah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan iqab kepada saya. Ini diantaranya tertipu. Wan ahor qaratuhu, dan ataukah yang lain yang menipu dia. Wa annal ma'asi la tadurruhu wa imma li ghururihi fa bayyanahu muwahhid, wa annal ma'asi la tadurruhu, bahwasanya maksiat itu tidaklah memudaratkannya. Ini bahaya kalau sampai tertipu seperti ini, bahwasanya kemaksiatan itu tidaklah memudaratkannya, sehingga dengan bermudah-mudahan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia mudaratkan, saya lebih sedikit maksiat kepada Allah, dia tidak tahu. Maksiat itu sangat besar pengaruhnya bagi hati kita. Hati itu bisa menjadi keras disebabkan dengan kemaksiatan. Sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW, kalau seorang itu berbuat dosa maksiat, maka dicap pada hatinya itu titik hitam, titik hitam, berulang tambah lagi sampai terlalu banyak, terlalu sering, maka penuhlah hatinya itu dengan titik hitam, sehingga hatinya menjadi hitam. Kalau sudah hati menjadi hitam, hati mengeras, maka dia akan condong senang kepada maksiat dan benci kepada al-khair, hak, sunnah. Itu hati. Kalau semakin bersih, semakin putih hati itu, maka semakin senang dengan ketaatan, senang dengan amalan saleh, senang dengan kebaikan, senang kepada tauhid. Tapi kalau hati itu hitam, sebaliknya akan benci kepada semua itu. Sebaliknya senang dia kepada kejelekan, carinya teman yang jelek, pembicaranya juga pembicaraan jelek, amalannya amalan jelek, maksiatan. Maka ini hati-hati, jangan tertipu dengan diri kamu bahwasanya maksiat itu tidaklah memudaratkanmu karena kamu ini muwahhid. Tipuan syaitan. Amma wa imma asbabul ukhra garatu, dan bisa juga karena sebab-sebab yang lain yang menipu dia. Fatasahal bil ma'asi, maka dia pun bermudah-mudahan di dalam mengerjakan kemaksiatan. Wa amina al-uqubah, dan merasa aman dari iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha min kaba'iridz dzunub, dan ini termasuk dosa yang besar. Termasuk dosa besar. Merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dosa yang besar. Naam. Demikian juga disebut oleh Syekh Abdul Rahman bin Sa'di rahimallahu taala dalam tafsir ayat ini. Komentar beliau, afa aminu makrallah, kata beliau, hadhihi al-ayah al-karimah fiha min at-takhwif al-baligh ala anna al-'abda la yanbaghi lahu an yakuna aminan ala ma ma'ahu min al-iman. Dalam ayat mulia ini di dalamnya ada takhwif, memberikan rasa takut, al-baligh, yang tandas bahwasanya seorang hamba itu tidaklah sepantasnya dia merasa aman. Jangan kau merasa aman. Ala mamahu minal iman, atas keimanan yang ada padanya. Jangan kau merasa aman, saya ini memiliki tingkat iman yang tinggi, lalu merasa aman. Bal la yazalu khaifan wajilan, bahkan hendaknya dia senantiasa itu takut, ada rasa takut di dalam hatinya. Ayyubtala bibaliyatin tuslibu mamahu minal iman, hendaklah dia takut akan diberikan satu ujian, satu cobaan. Dengan cobaan tersebut maka imannya tercabut. Imannya tercabut, maka hendaknya dia senantiasa takut. Tiba-tiba Allah berikan saya ujian, musibah, yang dengan musibah itu justru imannya tercabut. Bisa musibah dunia, musibah harta, kemudian dia condong kepadanya karena dia merasa aman. Terhadap keimanannya dengan gampang-gampang dengan ahli dunia, bergaul dengan ahli dunia, orang-orang yang condong kepada dunia, saya tidak akan terpengaruh oleh mereka. Akhirnya demi ujian, cobaan, dan ini banyak orang-orang yang dulunya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnah, saya merasa yakin dirinya bisa istiqomah terus menerus dan menganggap enteng yang seperti ini, hingga dalam hati enggak ada rasa takut terfitnah, tergaul dengan ahli dunia, ditawari dunia, ikut kepada dunia, tinggalkan sunnah yang dia pegangi sebelumnya. Wala yazalu da'iyan, dan hendaklah dia senantiasa berdoa kepada Allah dengan ucapannya, biqouli ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan hendaknya dia senantiasa berdoa kepada Allah dengan berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, Thabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Wa an ya'mal wa yas'a fi kulli sababin yukhlisuhu minasy syarr, dan hendaknya dia beramal dan berusaha pada setiap sebab-sebab, pada seluruh sebab-sebab, yukhlisuhu, yang dengan sebab itu dia bisa menjauhkan dirinya dari kejelekan. Endal wuqu'i fitan, tatkala terjadi fitnah, maka dia beramal dan berusaha. Dia melakukan setiap sebab-sebab yang bisa menjauhkan dia dari kejelekan ketika terjadi fitnah. Fa inna al-'abda law balaghat bihilahu wal hal ma balaghat fa laysa al-yaqin min as-salamah. Karena sungguhnya seorang itu, seorang hamba, sekalipun sampai kedudukannya itu pada kedudukan yang tinggi, fa laysa al-yaqin min as-salamah, maka sungguh dia itu tidak ada keyakinan, tidaklah yakin. Nah, bahwasanya dia terus menerus di atas keselamatan. Sekali pun ulama yang sudah sampai tingkatan ilmunya tinggi, tidak ada jaminan mereka itu selamat dari fitan. Maka tidak ada orang yang yakin sepenuhnya bahwa dia selamat dari al-fitan. Ini dua ucapan dari ulama, Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dan Syekh Ibn Baz, yang menerangkan tentang apa makna merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala, yang intinya hendaknya bagi setiap hamba itu ada di dalam hatinya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa takut dari iqab, hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keadaan manusia terkait dengan merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala ini terbagi menjadi dua keadaan. Yang pertama, kalau merasa aman dari makarnya Allah subhanahu wa ta'ala itu bersumber, muncul dari orang-orang kafir atau orang-orang munafik, fa sahibuhu kafir, maka pelakunya kafir. Liannahum fi asl kufr, fi asl kufar, karena secara asal mereka memang kafir. Kalau merasa aman dari makar Allah itu muncul dari orang-orang kafir, orang munafik, maka pelakunya itu kafir, karena memang orang kafir secara asal. In sadara amru makrillah minal muslim, namun jika merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala itu muncul dari seorang muslim, merasa aman, ini bahaya. Kalau orang merasa aman dari makarnya Allah itu bahaya, karena akan membuat orang tersebut terus menerus bermaksiat. Tidak ada pernah muncul tiba-tiba nanti kalau runtuh bangunan ini, saya bermaksiat di dalam, saya mati dalam kemaksiatan. Enggak ada itu. Ada acara kemaksiatan juga ikut ke sana. Tidak mikirkan tiba-tiba ada nanti yang melempar bom di sini, saya terkena juga, mati saya. Karena saya bermaksiat. Enggak ada. Sehingga apa? Setiap ada kemaksiatan ke sana. Setiap ada maksiat, setiap hendak muncul keinginan bermaksiat dilakukan. Baik terang-terangan ataupun di rumah, enggak ada yang ngelihat. Memiliki banyak kesempatan bermaksiat. Ada Android tangan. Bisa. Kalau enggak ada rasa takutnya, sudah. Tapi kalau orang masih merasa takut dari qobnya Allah Subhanahu wa taala, dia akan takut bermaksiat. Tapi kalau sudah tidak ada, yang ada dalam hatinya merasa aman, wah ini bahaya. Orang tersebut akan terus-menerus dalam kemaksiatan, sebagaimana disebutkan tadi oleh Syekh. Bagaimana kalau ini muncul dalam diri seorang muslim, fasahibuhu, maka pelakunya ada dua keadaan. Yang pertama, kalau merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, mutamakkinan fil qalbi bihaitsu ya'taqidu annahu fi ma'man min adzabillahi taala wa makrihi. Kalau merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, itu mutamakkin, itu nancap kuat, kokoh di dalam hatinya, di mana dia meyakini bahwasanya dia merasa aman, dia aman dari azabnya Allah dan makarnya Allah. Wa muqtada dzalika tarqal amal wal istighfa bi wa'dillahi ta'ala fa hadza sahibuhu kafir. Dan konsekuensinya yang dingin demikian ini, dia pun meninggalkan amal dan menganggap enteng ancaman Allah Subhanahu wa taala, maka pelakunya itu kafir. Enggak sholat, enggak puasa. Nah, mengamalkan perintah, meninggalkan perintah-perintah Allah karena merasa aman. Ah, enggak apa-apa. Dan menganggap enteng remeh ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam dengan annar dan azab yang pedih, itu dianggap enteng. Biasa saja. Soal enggak ada pengaruhnya. Nah, itu ancaman saja. Kita lihat nanti. Nah. Maka pelaku yang seperti ini kafir. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan amal, enggak beramal. Sedangkan amal itu termasuk dari bagian iman. Enam. Kemudian yang kedua, wa in kana al-amnu min makrillahi 'aridan natijan 'anil ghuflah wa laysa 'an i'tiqadin annahu fi ma'man min adzabillah wa lam yasil li hadd al-ikhlal bil wajibat fa hadha sahibuhu murtakibun li muharramin wa min kabairiz dzunub. Yang kedua, kalau merasa aman dari makarnya Allah, itu muncul bersumber dari kelalaian, lalai, bukan karena i'tiqad, keyakinan bahwasanya dia ini aman, saya ini aman dari azab Allah, makarnya Allah, dan tidak sampai kepada meninggalkan kewajiban-kewajiban. maka pelakunya ini murtakibun li muharram, terjatuh pada perkara yang haram. Min kabair tunub, dan termasuk dosa besar. Di dua keadaan, orang yang merasa aman dari makar Allah kalau diiringi dengan keyakinan dia aman dari azab Allah, makar Allah, kemudian dia pun meninggalkan amal, meninggalkan perintah-perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah karena menganggap enteng ancaman ancaman Allah, maka ini sahibu kafir. Adapun kalau merasa aman itu sumber dari kelalaian, ghaflah, bukan karena keyakinan, merasa aman dari azab dan makar Allah, dan tidak sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban, maka ini pelakunya itu melakukan keharaman, termasuk dosa besar. Jadi merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala termasuk dosa besar. Kita baca syarahnya. Afaminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Qala Syekh Abdurrahman bin Hasan, قصد المصنف بهذه الآيات تنبيه على أن الأمن من مكر الله تعالى من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد. كذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال الشيخ تتبليه تتنيا الشيخ محمد بن الوهاب مصنف penulis menginginkan dari ayat yang disebutkan ini adalah at-tambih, memberikan peringatan kepada kita bahwasanya merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dosa besar, yang paling besar, bukan dosa kecil, termasuk dosa besar. Wa annahu yunafi kamal at-tauhid, bahwasanya merasa aman dari makar Allah ini menafikan kesempurnaan tauhid, menafikan, meniadakan kesempurnaan tauhid. Tidak sempurna tauhid seseorang kalau dia merasa aman dari makarnya Allah, tauhidnya enggak sempurna, tauhidnya kurang. Kama anna al-qunut min rahmatillahi kadzalik, sebagaimana juga putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala termasuk menafikan kesempurnaan tauhid. وذلك يرشد الى ان المؤمن يسير الى الله تعالى بين الخوف والرجاء كما دل على ذلك الكتاب والسنه وارشد اليه السلف والائمه. Yang demikian ini يرشد المؤمن, memberikan bimbingan kepada seorang mukmin, yusiru ilallah, dia berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala di antara takut dan harap, hendaknya berada di antara dua sisi, al-khauf war-raja. Al-khauf supaya dia tidak merasa aman dari makanan Allah Subhanahu wa taala, dan ada roja supaya dia tidak putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dua ini ada pada diri seorang mukmin, al-khauf war-raja. Jangan hanya khauf, tidak rojaknya. Kalau khaufnya yang tinggi, nanti putus asanya dari Allah Subhanahu wa taala besar. Kalau rojaknya terlalu tinggi, khaufnya tidak ada, maka dia nanti merasa aman dari makarnya Allah, sehingga membawa dia bergampang-gampangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya di antara dua ini, al-khauf wa roja'an, hendaknya seimbang dalam diri seorang, sebagaimana ditunjukkan oleh kitab sunnah, dan juga ini yang dibimbingkan oleh para salaf dan a'immah. Wa ma'na al-ayah, ma'na ayat, anna Allah tabaraka wa ta'ala لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه. هذا الشيخ من آيات أباب مكر الله بوسن الله تبارك وتعالى تتكلى menyebutkan keadaan penduduk sebuah negeri yang mendustakan para rasul-rasul. Allah menjelaskan bahwasanya yang membawa mereka, yang menyebabkan mereka mendustakan para rasul-rasul, karena merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia berani menentang rasul, berani melawan rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, mendustakannya. Kenapa? Karena dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, tidak takut ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa takut dalam dirinya kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan keadaan sebuah negeri, sebuah kampung, penduduk sebuah negeri yang mereka itu merasa aman dari makarnya Allah. Afa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman? Ayatihum ba'suna, kami datangkan kepada mereka azab kami secara tiba-tiba dalam keadaan mereka tertidur. Aw amin ahlul qura, atau apakah mereka penduduk negeri itu merasa aman? Datang kepada mereka, atau kami datangkan kepada mereka siksaan kami, adab kami di waktu duha, dalam mereka, dalam keadaan mereka itu bermain-main. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Nah, sebelum sebutkan ayat ini, afa aminu makrallah didahului oleh kondisi sebuah negeri yang mereka itu merasa aman dari makar Allah, dalam keadaan tidurnya enak tidurnya, ini tidak pernah merasakan takut, dia merasakan keamanan sehingga bisa enak tidurnya. Kalau sekiranya mereka itu memiliki rasa takut, Nam tidurnya itu dengan tidur yang enak nyenyak, karena ada rasa takut. Demikian pula tidak akan bermain-main di waktu duha, karena ada rasa takut tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka, kaum ini, itu merasa amannya dari makar Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi, sehingga dia bisa tidur dengan nyenyak, bisa bermain-main. Maka Allah mengatakan tidak, mereka itu merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat maknanya halikun, mereka binasa. Nilakumul khasirun, nilakumul halikun. Wadhalika annahum amanu makrallah lima satrajahum bisarra wa ni'am fastab'adu an yakunu dhalika makra. Yang demikian itu bahwasanya mereka merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepada mereka kesenangan dan kenikmatan. Allah berikan kepada mereka kesenangan, kenikmatan, tidak kekurangan. Diberikan rezeki yang melimpah. Sehingga dia pun menganggap jauh bahwasanya ini adalah makar. Justru sebaliknya, dia menganggap ini adalah bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Buktinya diberikan rezeki yang banyak, melimpah. Pertaniannya berhasil panen besar. Demikian juga sisi kehidupan yang lainnya. Dan tidak merasa bahwasanya itu adalah pancingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terus-menerus di dalam kemaksiatan dan kesesatan dan menyangka dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam hadis dari Uqbah ibn Amir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya wa huwa muqimun 'ala ma'asihi ma yuhib fa inna ma huwa isdrajun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba dari dunia ini, diberikan dunia ini kepadanya, kaya, hartanya banyak, wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, dalam keadaan orang ini banyak maksiat, banyak maksiat kepada Allah, tapi Allah berikan rezeki yang banyak, ma yuhibbu, dari apa yang dia cintai, dari apa yang dia inginkan dari dunia Allah berikan. Fa inna ma huwa istidraj, maka sungguhnya itu adalah istidraj saja, itu adalah pancingan saja supaya mereka terus menerus di atas kemaksiatannya itu dalam keadaan dia yakin, saya ini dicintai oleh Allah, yang saya lakukan ini tidak apa-apa, buktinya rezeki saya lancar. Padahal ini makar, makar Allah Subhanahu wa taala kepadanya, termasuk bentuk makar ini seperti ini, orang tidak menyadari ini adalah bentuk makar. Karena dengan sangkaannya yang baik tadi terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah cinta kepadanya, apa yang dilakukan ini tidak apa-apa, maka dia pun terus menerus dalam kemaksiatan dan tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk faedah dalam ayat disebut oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala adalah al-hathru min an-na'im allati yajlibu Allah taala lil abdi, hendaknya seorang hati-hati, hendaknya seorang hati-hati, kata Syaikhul Utsaimin, dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan itu kepada seorang hamba, li alla yakuna istidraj, jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan kepada Allah berikan kepada seorang itu istidraj, itu merupakan pancingan, itu merupakan makar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lianna kulla ni'matin falillahi 'alaika wadhifa syukriha. Karena setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, maka kamu punya tugas, kewajiban untuk mensyukuri kenikmatan tersebut, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahia, yaitu al-qiyam bi ta'atil mun'im. Tugas, kewajiban syukurmu kepada Allah adalah engkau menegakkan ketaatan kepada zat yang memberikan kenikmatan kepadamu. Fa idza lam takum biha, kalau kamu tidak menegakkan ketaatan kepadanya, ma tawafur ni'am, padahal Allah telah memberikan kepada kamu dengan berbagai macam kenikmatan, kamu tidak taat kepada Allah. Fa'lam anna hadha min makrillahi ta'ala, ketahuilah bahwasanya ini adalah makar Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Jadi kalau Allah berikan kenikmatan kepada kita, maka kewajiban kita mensyukuri kenikmatan tersebut dan menegakkan ketaatan, melakukan ketaatan, amal-amal saleh, dan menjauhi kemaksiatan. Kalau kamu tidak melakukannya, sementara Allah memberikan banyak rezeki kepadamu, kamu tidak tambah taat kepada Allah, justru kamu tambah banyak maksiatnya, maka ketahuilah itu makar kepadamu. Ketahuilah itulah makar Allah kepadamu. Hati-hati, suatu saat nanti Allah berikan ikobnya, azabnya secara mendadak kepadamu. Ini makar. Khon bidin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillah.